الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقال أبو هريرة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau pun masuk ke dalam Makkah. Fab'atha Zubaira ala ihdal majnabaitaini wa ba'atha Khalid ibn al-Walid ala al-majnabah al-ukhra wa ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ala al-Hussar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Az-Zubair di satu pasukan dan Khalid bin Walid di pasukan yang lainnya dan Abu Ubaidah untuk para pejalan kaki. Wa akhadhu batnal wadi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katibatihi. Mereka pun melewati lembah untuk masuk ke dalam Makkah dan Rasulullah bersama dengan pasukannya. Qala wa qad wabasha Quraisyun aw bashaha laha. Faqalu naqdumuha taiha ulai fa in kan Quraisy syai'un kunna ma'ahum wa in usibu a'tina alladhi su'ilna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah. Faqultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ihtif li bil ansar wa la ya'tini illa ansari. Qala wa qad wabashat Quraisyun wa awbashaha laha. Berkata Abu Hurairah, dan orang-orang Quraisy telah mengumpulkan orang-orangnya. Faqalu naqdum haula fa in kan li Quraisy syai kunna ma'ahum. Kita mendatangi mereka, kalau orang-orang Quraisy memiliki sesuatu kita akan maju bersama dengan orang Quraisy. Wa in usibu a'tayna alladhi su'ilna. Kalau mereka dikalahkan maka kami berikan apa yang kami diminta. Faqala Rasulullah ya Abu Hurairah, maka Rasulullah mengatakan wahai Abu Hurairah, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaika ini aku menjawab panggilanmu, wa sa'daika yani musa'adatan ba'da musa'adah. Faqala ihtib li bil ansar wa la ya'tini illa al ansar illa ansari. Panggilkan untuk aku orang-orang Ansar dengan pelan, bukan dengan suara yang tinggi memanggil. Hatafa ini artinya dengan suara kecil. Walayatini illa Ansari, dan jangan ada yang mendatangi aku kecuali dia Ansari. Fahatafa bihim faja'u fa'atafu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansar pun datang dan mereka mengelilingi Rasulullah. Faqala atarawna ila awbashi Quraishin wa atba'ihim. Atarawna, bagaimana pendapat kalian untuk menyerang awbash, orang-orang di pinggirannya, orang-orang bawahannya, orang Quraisy dan pengikut mereka. Bagaimana kalau kita menyerang mereka? Tumaqala biyadihi ihdahuma alal ukhra uhsuduhum hasda hatta tuafuni bis-safa. Faqala biyadihi ihdahuma, maka Rasulullah berkata dengan memberi syarat dengan salah satu dari tangan beliau yang mulia, babat habis mereka sampai kalian bertemu aku di bukit Safa. Fantalakna fama yasha'u ahadun minna ay yaqtula minhum illa sya'a wa ma ahadun minhum wajjaha ilaina syai'a. Fantalakna maka kami pun berangkat. Fama yasha'u ahadun minna ay yaqtula minhum illa sya'a. Maka tidak ada seorang pun di antara kami yang pengen membunuh mereka kecuali mereka membunuh. Kecuali kami membunuh maksudnya. Jadi orang muslimin tinggal membunuh mereka karena mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Obash, Obash itu para budak-budak, para orang-orang berendahan. Wa ma ahadun minhum wajjaha ilaina syai'a. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menghadapi kami dengan sesuatu ini berupa kekuatan. Mereka tidak memiliki kekuatan. Wa rukizat ra'yat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajun inda Masjidil Fath. Dan ditegakkanlah, ditancapkanlah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajun di Masjidil Fath. Tsumma hadar Rasulullah wal muhajirun wal ansar baina yadayhi. Kemudian bangkitlah Rasulullah bersama dengan muhajirin dan ansar baina yadayhi di hadapan Rasulullah. Wa khalfahu wa haulahu di hadapan, di samping, di belakang Rasulullah. Intinya Rasulullah berada di tengah-tengah. Hatta dakhala al-masjid, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram. Fa aqbala ila al-hajaril aswadi fastalamahu. Yang pertama kali didatangi oleh Rasulullah adalah Hajar Aswad. Kemudian beliau istalamahu, menciumnya. Tsumma tawafa bil baiti, kemudian beliau tawaf di Baitullah wa fi yadihi qausun. Dalam keadaan di tangan beliau ada busur panah. Wa hulal baiti wa alaihi 360 sanama. Dan di sekitar masjid, yakni sekitar Ka'bah, barakallahu bikum, wa hulal bait wa alaihi 360 sanama, 360 patung berhala. Fa yaj'ala yat'anuha bil qausi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul, menonjok-nonjoknya dengan qaus, dengan busur panah beliau, sambil mengatakan ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, karena sungguhnya kebatilan akan hancur. Ja'al haqq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Telah datang kebenaran dan tidak akan muncul dan tidak akan kembali kebatilan itu. Wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha. Dalam keadaan patung-patung itu pada berjatuhan. Wa kana tawafuhu ala rahilatihi. Beliau tawaf di Baitullah, di Ka'bah, di atas unta beliau, di atas kendaraan beliau. Wa lam yakun muharraman yawma idin. Faqtasara ala tawafi muhriman afwan. Walam yakun muhriman yawma idin. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dalam kondisi ihram pada saat itu, karena perang. Faqtasara ala tawafi, maka beliau hanya mencukupkan diri dengan tawaf. Falamma akmalahu, yakni beliau datang ke sana bukan untuk haji, bukan untuk umrah, tapi beliau untuk menaklukkan kota Makkah. Fakta seralat tawaf ibadah makmalahu, beliau hanya mencukupkan diri dengan tawaf. Begitu selesai beliau menyempurnakannya, da'a Utsman bin Talha. Rasulullah memanggil Utsman bin Talha, fa akhadha minhu miftah al-Ka'bah. Maka Rasulullah mengambil dari beliau kunci Ka'bah. Fa amara biha fa futihat. Fadakhalaha. Rasulullah memerintahkan untuk dibuka pintu Ka'bah dan beliau pun masuk. Fara'a biha aswar. Dalam Ka'bah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gambar. Wa rafiha surata Ibrahim wa Ismail yastaqsimani bil azlam. Ternyata di sana ada gambarnya Ibrahim dan gambarnya Ismail, yakni lukisan. Barakallahu bikum, dalam kondisi yastaqsiman, mengundi. Taib dengan azlam. Faqala qatalahumullah wallahi in istaqsama biha qat. Semoga Allah memerangi mereka semuanya, ini orang musyrikin, wallahi demi Allah, ini yakni ma mastaqsama biha qat, yakni in Gimana mak? Tidaklah keduanya pernah sama sekali melakukan perbuatan ini. Artinya bu, tidak pernah Ibrahim dan Ismail melakukan apa? Istiqsa bil azlam. Wara'a fil ka'bati hamamah min idan fakasaraha biyadihi wa amara bisuwar famuhiyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat di Ka'bah itu, dalam Ka'bah, hamamah, burung dari patung yang terbuat dari kayu. Fakasaraha biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkannya, dan Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan gambar tersebut, lukisan tersebut. Semaglaka alaihil bab, kemudian beliau menutup Ka'bah wa ala Usama wa Bilal. Tiga orang di dalam Ka'bah, ini Rasulullah, Usama dan Bilal. Fastaqbal jidara alladhi yuqabilul bab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap tembok, yuqabilu al-bab, yang mengarah kepada atau berada pada sisi pintu Ka'bah. Hatta idza kana bainahu wa bainahu qadra thalathu adruh wa qafa wa shalla hunaka. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri antara tembok Ka'bah, di dalam Ka'bah itu qadra thalathu adruh, sekitar 3 hasta beliau pun berdiri. Jadi kalau kita mau sholat, sekitar ini tembok 3 hasta, disitulah kita akan berdiri. Coba ukur barakallahu fikum, dan Anda berdiri di tempat yang seperti itu, akan ada jarak antara kepala Anda dengan tembok tersebut, yang dikatakan mamar rusyah. Barakallahu fikum, jarak. Bukan menghadap tembok, kepala pas lengket di tembok di situ, bukan. Jarak antara kepala kita pas sujud dengan tembok ini atau sutra yang kita pakai itu, ada jarak seekor kambing boleh melewat. Barakallahu fikum. Sebagian di antara kita menghadap sutra, kepalanya betul-betul lengket pas di situ. Wano. Ini juga kurang bagus, kurang tepat. Masjid-masjid kaum muslimin, yakni ya sama seperti ini, apa namanya? Ini karpet sebenarnya pendek. Barakallahu fikum. Orang sujud dalam kondisi apa? Pahanya ini tidak tegak lurus. Barakallahu fikum. Tegak lurus mestinya, tidak juga ke depan, tidak juga ke belakang. Barakallahu fikum. Coba praktikan nanti. Barakallahu fikum. 3 hasta ini dari apa? Di situ Anda akan langgeng, enak, nyaman melakukan sujud. Barakallahu fikum. Tidak boleh sama seperti seekor kelinci. Tidak boleh juga sama seperti orang yang tiarap. Barakallahu fikum. Jadi ini 3 hasta ini, barakallahu fikum, yang semestinya kita berdiri padanya. Kita tidak betul-betul lengket kepala kita ke dinding atau ke sutra. Barakallahu fikum. Mana tadi? Salah satu adru waqafa wa shalla hunaka. Kemudian beliau berdiri dan sholat. Thumma dara fil baiti, kemudian beliau keliling. Wa kabbara fi nawahihi, dan bertakbir di sisinya. Wa wahhada Allah, dan mentauhidkan Allah. Thumma fatahal bab, kemudian dibukalah pintu. Quraisy qad mala'atil masjida sufufan yantadiruna madza yasna. Sementara orang Quraisy sudah berkerumun di sekitar Ka'bah, bersaf-saf menanti apa gerangan yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kota Makkah sudah takluk. Barakallahu fikum. Takluk dengan peperangan. فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته فأخذ بعضادتي الباب. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pintu tiang pintu, wahum tahtahu, dalam kondisi orang-orang berada di bawahnya. Pintu Ka'bah, karena pintu Ka'bah itu tinggi. Sengaja ditinggikan oleh orang Quraisy untuk mereka barakallahu bikum mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercita-cita, berkeinginan, seandainya saja beliau bisa melakukannya, cuma karena khawatir akhirnya beliau tidak melakukannya. Cuma beliau mengatakan, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki haditsu ahdin bi kufrin la hadamtul ka'bata wa la banaituha ala qawaidi Ibrahim wa la ja'altu laha babain." Oh, bi hadzal ma'na, wahai Aisyah, seandainya aku tidak khawatir bahwa kaummu ini, orang Quraisy, baru saja meninggalkan kesyirikan, maka saya aku akan bongkar Ka'bah ini dan membangunnya sama seperti bangunannya Ibrahim, dan aku akan menjadikan untuknya dua pintu, satu tempat masuk, satu tempat untuk keluar. Tapi tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kekhawatiran itu. Al-muhim, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas pintu itu dan orang-orang pun berada di bawahnya, barakallahu fikum. Wa hum tahtahu faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika la shadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ala kullu ma'saratin aw malin aw damin fahuwa tahta qadami hataini illa sidanatal bait. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini yang pertama kali dikumandangkan oleh Rasulullah, tauhidullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah, benar sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasara 'abdah, dan Allah telah menolong hambanya, yakni rasulnya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menghancurkan pasukan ahzab sendirinya. Ala kullu ma'saratin aw malin aw damin. Setiap ma'sarah atau harta atau dam, yani kehormatan, harta dan darah nyawa, bahwa tahta qadami hataini, maka semuanya sekarang ini berada di bawah telapak kakiku. Illa sadanatal bait, kecuali biaya barakallahu bikum pengurusan baitullah ini, wasiqayatal haji, dan pengurusan haji untuk memberi minum mereka. Ala waqatul khata'i syabahul amdi as-sautu wal 'asa. Sesungguhnya qatlul khata', membunuh, karena ketidaksengajaan, syibhul 'amd, yakni mirip sengaja, barakallahu bikum, mirip sengaja, yakni sengaja melakukan tapi tidak menyangka kalau alat itu atau perbuatan itu akan mematikan. Sengaja memukul tapi tidak menyangka bahwa pukulan itu akan mematikan dia, barakallahu bikum. As-sautu wal 'asa, contohnya apa? As-saut, yakni cambuk. Jarang-jarang orang mati karena dicambuk, barakallahu bikum, tapi ini dia dicambuk terus mati. Ya, cambuknya hanya sebagai sebab, barakallahu fikum, wailah, mungkin ada perkara yang menjadikan dia mati sebagai pengantar, boleh jadi jantungankah dia atau apakah dia atau apakah dia, sehingga begitu dicambuk mati dia, atau fisiknya sangat lemah sehingga barakallahu fikum dengan cambuk saja dia sudah mati. Wal asa atau tongkat, fafihi diyatu mughalladatan, maka pada pembunuhan itu ada diyah, diyah mughalladah, diyah 100 ekor unta dengan umur unta yang ma'ruf, mughalladhah, unta-unta yang bagus. Mi'ah minal ibl, barakallahu fikum, 100 unta, arba'una minha fi butuniha auladuha. 400 ekor unta harus dia serahkan. 40 di antaranya adalah unta dalam kondisi hamil. Barakallahu fikum. Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innallaha qad azhaba ankum nahwatal jahiliyah wa tu'addimuha bil aba wa ta'addumuha bil abai annasu min adam wa adam min turab. Wahai orang-orang Quraisy, innallaha qad azhaba ankum nahwatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian nahwatal jahiliyah. Coba artikan, cari artinya Bu Yusuf. Wa ta'dhumuha bil aba, dan pengagungan dengan orang-orang tua atau nenek moyang. Baik, jazakallahu khair. Allah telah menghilangkan dari kalian semangat jahiliyah dan pengagungan terhadap orang-orang tua, bapak moyang. Tidak ada sudah sekarang itu. An-nasu min Adam, semua manusia dari keturunan Adam. Siapapun dia, suku apapun dia, dimanapun dia tinggal, bahasa apapun yang dia pakai, warna kulit apapun yang dia miliki, semuanya dari anak keturunan Adam. Barakallahu bikum. Wa Adamu min turab, dan Adam dari tanah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala hadhihi al-ayah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, siapapun pokok dia adalah manusia, dia dipanggil wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki dan perempuan, Adam dan Hawa, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk kalian saling mengenali antara satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tsumma qala, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, beliau berpidato, ma tarawna anni fa'ilun bikum, bagaimana pendapat kalian, apa gerangan yang akan aku lakukan untuk kalian, kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk kalian, ma tarawna anni fa'ilun bikum, qalu khaira akhin karimin wabni akhin karim, sebaik-baik saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Qala fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, la tathriba alaykum al-yawma idhhabu fa antum at-tulaqa. Fa inni aqulu lakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengatakan untuk kalian, kama qala Yusuf li ikhwatihi, sebagaimana yang diucapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah menganiayanya dahulu kala, membuangnya ke dalam sumur, memisahkannya dengan orang tuanya. Barakallahu fikum, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan, makian, sumpah serapa untuk kalian pada hari ini. Tidak ada balas dendam. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai beliau berdakwah sampai detik ini, dipidatokannya pidato ini, terus menerus usaha upaya dilakukan oleh orang-orang terhadap Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang Quraisy, dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang Taib. Arabi dari kalangan orang-orang munafikin dan semua orang-orang yang membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makar. Taib, usaha upaya untuk menyakiti, menjegal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul mengatakan, pada hari ini tidak ada celaan, cercaan untuk kalian. Tidak ada balas dendam. Barakallahu fiik. Usaha pembunuhan untuk Rasulullah berkali-kali dilakukan. Baik. Bahkan Rasulullah SAW sampai sempit dada beliau karena omelan-omelan, ocehan-ocehan, kata-kata yang buruk diperdengarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia, memaafkan orang-orang Quraisy, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, tidak ada sumpah serapa untuk kalian pada hari ini. Tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya karena kalian semuanya orang-orang bebas. Barakallahu. Tulaqa yakni orang-orang yang dalam posisi perbudakan kemudian dibebaskan. Idhabu, berangkatlah kalian. Pulanglah kalian dalam kondisi kalian adalah orang-orang yang bebas. Tsumma jalasa bil masjid faqama ilaihi Aliun radhiyallahu anhu wa miftahul Ka'bah bi yadihi faqala ya Rasulullah ijma' lana al-hijabata ma'a as-siqayata sallallahu alayka. Faqala Rasulullah aina Utsman ibnu Talha? Fadu'iya lahu faqala lahu ha kamiftahaka ya Utsman. Al-yawmu yawmu birrin wa wafa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pidato beliau duduk. Faqama ilaihi Ali radhiyallahu anhu. Berdirilah Ali bin Abi Thalib dan fitah, ini kunci Ka'bah di tangannya. Faqala ya Rasulullah, ijma' lana al-hijabata ma'asyqayata sallallahu alaika. Kumpulkan untuk kami al-hijabata ma'asyqaya. Hijabah ini ini kunci, biarkan kami yang memegang kunci ini dan biarkan kami yang memberi minum untuk orang-orang para jamaah haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Utsman bin Talha?" Mana Utsman bin Talha? Fadu'iya lahu, maka dipanggillah Utsman bin Talha. Faqala lahu, "Haka miftahuka ya Utsman." "Haka miftahuka ya Utsman." Ini kuncimu wahai Utsman, "Al-yaumu yaumu birrin wa wafa." Sampai sekarang ini barakallahu fikum kunci Ka'bah dipegang oleh keturunannya ini, Utsman bin Talha. Barakallahu fikum. Subhanallah. Al-yawmu yawmu birri wa wafa. Hari ini adalah hari kebaikan dan hari penunaian. Jadi penunaian amanah. Wa dzakara Ibnu Sa'ad fi At-Tabaqat an Utsman bin Talha qala kunna naftahu al-Ka'bata fil jahiliyyati yawm al-itsnain wal khamis. Faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yuridu an yadkhula al-Ka'bata ma'an nas. Faghladtu lahu wa niltu minhu fa halima anni thumma qala ya Utsman la'allaka satara hadha al-miftah yawman bi yadi ad'uhu haythu syi'tu. Faqultu laqad halakat Quraisyun yawma idin wa dhallat. Faqala bal amarta wa atif. Bal amarat wa azzat yawma idin wa dakhala al-Ka'bata wa fawaqa'at kalimatuhu minni mawqi'an dhanantu yawma idin anna al-amra sayasiru ila ma qala. Falamma kana yawmul fath qala ya Utsman itini bil miftah. Fa'ataituhu bihi fa'akhadahu minni thumma dafa'ahu ilayya wa qala khudhuha khalidan talidatan la yanzi'uha minkum illa zalim. Ucapan ilah yang menjadikan apa? Sampai sekarang ini kunci Ka'bah ini dipegang oleh anak keturunannya Utsman bin Talha. Barakallahu fikum. Karena pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalidatan talidatan, terus dari generasi ke generasi. Disebutkan oleh Sa'ad fi Tawaqat dari Utsman bin Talha qala kunna naftahul ka'bata fil jahiliyati yaumal itsnain. Kunna dulunya ya Utsman bin Talha berkisah di masa jahiliyah. Dulunya kami memegang kunci Ka'bah di zaman jahiliyah dan kami membukanya di hari Jumat, di hari apa? Dari Isnin dan hari Kamis. Faqbala Rasulullah SAW yawman yuridu ayyadukhul al-Ka'bata ma'an nas. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ayyadukhul al-Ka'bata ma'an nas. Pengen masuk Ka'bah bersama orang. Faqlattu lahu wa niltu minhu. Ya kelihatannya bahwa taib. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memiliki kekuatan. Dihalangi. Faqlattu lahu. Aku keras terhadap Rasulullah pada saat itu. Wa niltu minhu. Bahkan aku sampai mengatakan sesuatu. Maka beliau pun berlaku lembut terhadapku. Summa qala ya Utsman la'allaka satara hadzal miftah yawman bi yadi. Adahu haitsu syi'. Kata Rasulullah waktu itu, wahai Utsman, boleh jadi engkau akan melihat bahwa kunci ini suatu hari akan berada di tanganku. Aku akan serahkan kepada siapapun yang aku kehendaki. Di masa jahiliyah barakallahu fiik. Wahai Utsman, la'allaka satara hadzal mita. Wahai Utsman, boleh jadi engkau akan melihat kunci yang ada di tanganku sekarang itu akan ada di tanganku suatu hari dan aku akan meletakkannya di siapapun yang aku kehendaki. Baik, faqultu laqad halakat quraisyun yawma idin wa dalla. Aku pun mengatakan sungguh telah binasalah orang-orang Quraisy dan menjadi hinalah mereka ketika kunci itu sudah berada di tanganmu. Faqala bal amarat wa azzat yawma idin. Bahkan urusan Quraisy semakin tinggi, semakin hebat pada hari itu. Kenapa? Ketika mereka masuk Islam. Barakallahu fiik. Wa dakhala al-Ka'bah fa waqa'at kalimatuhu minni mawqi'an dhanantu yawma idin anna al-amra sayasiru ila ma qala. Maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah. Ini cerita dulu. Ceritanya Utsman bin Talha. Fa waqa'at kalimatuhu minni. Maka kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terngiang-ngiang terus dalam diriku, enggak pernah bisa aku melupakannya. Barantu yawma idin annal amra sayasiru ila ma qala. Aku pun yakin bahwa akan datang satu saat ada keadaan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kunci itu ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada makana yaumul fathi, maka ketika hari ditaklukkannya Makkah. Qala ya Utsman, itini bil miftah. Wahai Utsman, mari itu kunci. Fa'ataituhu bihi, maka aku pun menyerahkannya kepada Rasulullah. Fa akhadahu minni. Tsumma dafa'ahu ilaihi, kemudian dikembalikan lagi kepadaku. Wa qala khudhuha khalidan halidatan. Ambillah ini kunci terus menerus dari generasi ke generasi. Barakallahu fikum. La yanziruha ankum illa zalim. Tidak ada seorang pun yang mengambil alih kunci ini dari tangan kalian kecuali dia adalah orang yang zalim. Ya Utsman, innallaha sta'manakum ala baitihi. Wahai Utsman, keluarga Utsman, kalianlah orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rumahnya. Fakulu mimma yasilu ilaikum min hadzal baiti bil ma'ruf. Maka makanlah oleh kalian apa yang sampai ke bait ini dari harta benda yang orang-orang kumpulkan, orang-orang serahkan dengan cara yang ma'ruf. Falamma wallaitu nadani faraja'tu ilaihi faqala. Begitu aku pergi, Rasul pun memanggil aku kembali dan aku pun menghadap Rasulullah. Faqala alam yakun alladhi qultu laka. Baik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Utsman, tidakkah terjadi apa yang dulunya pernah aku katakan kepada engkau dahulu kala? Bahwa kunci itu akan ada suatu saat aku yang memegangnya dan aku akan menyerahkan kepada siapapun yang aku kehendaki. Alam yakun alladhi qultu laka? Belumkah terjadi apa yang telah aku sampaikan dahulu kala kepada engkau? Qala fadzakartu qawlahu. Fadzakartu qawlahu li bimakkah qabla al-hijrah. Maka aku pun ingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku di Makkah sebelum beliau hijrah, la'allaka satara hadzal mithab yadi adahu haitsu syi'tu. Jadi boleh jadi wahai Utsman, engkau akan melihat bahwa kunci Ka'bah ini akan ada di tanganku dan aku akan serahkan kepada siapapun yang aku kehendaki. Faqultu bala asyhadu annaka Rasulullah. Berkata Utsman, bahkan aku sangat yakin ya Rasulullah. Aku bersaksi sekarang bahwa engkau adalah Rasulullah. Wa dzakara Sa'id bin Musayyab anna al-Abbas tatawala yawma idin li akhdh al-miftah fi rijal min bani Hashim. Faraddahu Rasulullah SAW ila Utsman bin Talhah. Wa dzakara Sa'id bin Musayyab, dan disebutkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa al-Abbas tatawala yawma idin li akhdh al-miftah. Yani ada usaha upaya dari al-Abbas untuk merebut, mengambil alih kunci Ka'bah min rijalin min bani Hashim, dari orang dari kalangan bani Hashim. Faradahu Rasulullah, dan Rasulullah SAW tetap mengembalikannya kepada Utsman bin Talha. Wa amar Rasulullah SAW Bilalan ayyas'ada fayu'adzinu alal Ka'bah. Pada saat itu Rasulullah merintahkan untuk Bilal naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan dari atas Ka'bah. Abu Sufyan bin Harb, Wa'tsab bin Usaid, wal Harith bin Syam, wa Ashraf Quraisy julusun bi pinaril Ka'bah. Dan tokoh-tokoh Quraisy di sana, Abu Sufyan, Ibnu Harb, Wa'tsab bin Usaid, wal Harith bin Syam, wa Ashraf Quraisy julusun bi pinaril Ka'bah, duduk di halaman Ka'bah. Faqala Attab, laqad akramallahu Usaidan ala ya'alla yakuna sami'a hadha. Berkata Attab, sungguh Allah telah memuliakan Usaid, ayahnya Attab bin Usaid. Berkata sungguh Allah telah memuliakan Usaid bahwa dia tidak mendengarkan ucapan ini, yakni adhan. Fayasma'u minhu ma yughidhu, sehingga menjadikan dia marah apa yang dia dengar. Faqala al-Harith, amma wallahi law a'lamu annahu haqqun latabatu. Maka berkata al-Harith, amma wallahi law a'lamu annahu haqqun latabatu. Demi Allah, seandainya aku tahu kalau itulah kebenaran, aku akan mengikutinya. Faqala Abu Sufyan, amma wallahi la aqulu syai'an. Berkata Abu Sufyan, aku tidak akan berkata satu kata apapun. Law takallamtu la ukhbirtu anni hadhihi al-hasba. La akhbarat anni hadhihi al-hasba. Seandainya aku berbicara, maka kerikil-kerikilnya akan berbicara menyampaikan apa yang aku ucapkan. Fakhraja alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qad alimtum alladhi qultum. Kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada mereka-mereka ini, tokoh-tokoh yang mengatakan apa yang dia katakan, qad alimtu alladhi qultum. Aku sudah tahu apa yang kalian katakan tadi. Tsumma dzakara dzalika lahum faqala al-Harith wa Attab, nashhadu annaka Rasulullah. Maka berkata pun al-Harith dan Attab, kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Wallahi ma ittala ala hadha ahadun kana ma'ana fanaqulu akhbaraka. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar apa yang kami ucapkan ini, sehingga mungkin kami mengatakan bahwa ada seseorang yang telah mengkhabarkannya kepada engkau. Baik, baru saja mereka mengucapkan dan tidak ada orang-orang di situ kecuali mereka-mereka ini. Pertanda bahwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.